الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-58. Iqra Didi. Qala rahimahullah An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau yu'tan nasu bidakwahum, seandainya manusia diberikan dengan pengakuan mereka, ladda'a rijalun, sungguh orang-orang akan mengaku, dima'a qawmin, darahnya satu kaum, bahwa mereka memiliki hutang dengan membunuh keluarga atau kerabatnya, wa amwalahum, dan akan mengaku bahwa ada di antara mereka yang memiliki tanggungan kepadanya. Walakin al-yamina ala mudda'a alaih, akan tetapi sumpah itu atas orang yang didakwa, yang dituduh. Hadis riwayat Muslim. Di dalam lafaz Al-Baihaqi rahimahullah, al-yamin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Al-bayyinatu bayyinah, dalil atau bukti wajib atas orang yang mengaku, mendakwa bahwa dirinya memiliki harta pada orang lain, atau orang lain telah berhutang darah kepadanya, wajib mendatangkan bayyinah, wajib mendatangkan bukti. Apakah bukti ini berupa saksi, orang yang mengetahui atau orang yang hidup, atau berupa surat tanda bukti hitam di atas putih, atau berupa korinah yang lain. Wal yamin, dan sumpah itu wajib atas orang yang mengingkari pengakuan tersebut. Asy-Syaikh rahimahullah telah menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini merupakan pondasi dan dasar yang besar, yang agung di dalam perkara pemutusan hukum atau pemberian hukum yang terjadi di antara manusia. yang perkara-perkara itu tidaklah didatangkan kecuali ketika terjadi perselisihan. Harus didatangkan bukti karena ada perselisihan. Harus melakukan sumpah karena adanya perselisihan, dan penuduh tidak membawa bukti, tidak bisa memberikan bayyinah. Maka wajib atas orang yang dituduh untuk bersumpah. Itu semua terjadi ketika ada tanazu', ada perselisihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi jalan keluar ketika terjadi perselisihan. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini sebagai solusi jalan keluar terjadinya perselisihan tersebut, yaitu dengan penuduh wajib mendatangkan bukti, dan yang mengingkari, kalau penuduh tidak membawa bukti, wajib untuk bersumpah. Kemudian kata beliau rahimahullah, faman idda'a haqqan minal a'yan wadduyun wal huquq wa tawabi'iha ala ghairihi, maka barang siapa yang menuduh, mengaku, haqqan, ada hak, minal a'yan, dari zat, a'yan jamak dari ain, zat, mungkin menitipkan barang, saya menitipkan barang pada si fulan, atau saya meminjamkan barang kepada si fulan, dia mengaku seperti itu, atau duyun, hutang, si fulan berhutang kepada saya 10 juta, atau si fulan punya tanggungan hutang terhadap saya, wal hukuk, dan hak, mengaku memiliki hak pada orang lain yang belum ditunaikan, ada titipan yang belum diberikan, atau pinjaman yang belum diberikan, wa tawabi'iha, dan pengikut yang menyertai a'yan zat tadi, atau hutang atau hak atas orang lain. Orang mengaku, mendakwa bahwa orang lain memiliki hutang kepadanya, atau orang lain meminjam barang kepadanya. Wa anqarahu dzalikal ghair, dan yang dituduh tadi mengingkari, yang dituduh, oh tidak, saya tidak punya hutang kepadamu, kamu tidak menitipkan barang kepada saya tidak meminjam milikmu. Fal aslu ma'al mungkir, maka pada asalnya siapa yang benar seperti ini adalah yang mengingkari. Karena asalnya apa? Seorang itu terbebas dari tanggungan. Asalnya seseorang itu terbebas dari hak yang ada pada orang lain. Maka asal ini ada yang benar, yang dimenangkan adalah orang yang mengingkari. Itu asal. Fahadal mudda'i in ata bi bayyinatin tusbitul haqqa sabata lahu wa hukima lahu bihi, maka orang yang menuduh ini atau yang mengaku tadi, jika dia mendatangkan bayyinah, dia membawa bukti atau dia punya saksi yang menguatkan hak dia, dan hak dia menjadi kuat dengan sebab bukti tadi, hukimalahu bihi, maka diberikan hukum bagi dia, yaitu dia dimenangkan. Kenapa? Dia punya bukti, dia punya saksi ada hitam di atas putih bahwa si Fulan punya hutang kepada si Alan. Si Fulan punya hutang kepada si Alan. Alan punya bukti hitam di atas putih bermaterai, maka hukum diputuskan untuk siapa? Si Alan. Dimenangkan yang mengaku atau yang menuduh. Wa in lam ya'ti bi bayyina, dan jika penuduh orang yang mengaku ini tidak membawa bayyina, tidak punya bukti, tidak punya saksi, falaisa lahu 'alal akhar illa al-yamin. Tidak ada hak bagi dia atas orang yang lain kecuali sumpah, yaitu yang dituduh harus bersumpah. Bersumpah apa? Mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya. Apakah itu barang, mengambil barangnya atau meminjam barangnya? Apakah itu berupa hutang? Dia bersumpah, demi Allah saya tidak meminjam barang, saya tidak mengambil hartanya. Bersumpah. Kalau penuduh tidak membawa bukti, kalau penuduh tidak membawa saksi atau tidak membawa bayyinah. Ini keadaan yang pertama. Kalau penuduh ini membawa bukti, maka dimenangkan penuduh. Kalau penuduh tidak membawa bukti, maka yang dituduh bersumpah. Dan mempraktekkan hukum yang seperti ini bisa terjadi pada semua orang dan semua keadaan, bukan hanya pada hakim. Mungkin sebagai ketua kelas, dari anak-anak kelas bertengkar memperebutkan satu benda atau satu barang, yang satu mengatakan, ini kamu minjam pada saya. Enggak, saya tidak meminjam. Sehingga ketua kelas memutuskan apa? Ketika memutuskan, mana buktimu kalau itu milikmu? Kalau tidak membawa bukti, tidak membawa bayyinah, maka yang dituduh harus apa? Bersah. Demikian juga orang tua, ketika anak-anaknya bertengkar, maka bisa mempraktekkan bimbingan Nabi Sallallahu alaihi wasallam di sini. Qala wa kadzalika man idda'a bara'atahu minal haqqi alladhi alaihi. Dan demikian juga orang yang mengaku atau menuduh, mengaku bara'atahu, bahwa dia terbebas minal haqq, dari hak, alladhi alaihi, yang ada padanya. Seorang mengaku, oh, tanggungan saya sudah selesai, pinjaman saya sudah saya kembalikan, hutang saya sudah saya kembalikan. Mengaku bara'ah, terbebas dari tanggungannya. Wa anqara sahibul haq, dan pemilik hak mengingkari. Yang meminjamkan mengatakan, enggak, kamu belum mengembalikan hutang. Yang punya barang mengingkari, kamu belum mengembalikan barang yang kau pinjam. Wa qala, dan dia mengatakan, innahu baqin, pinjaman itu masih, hutang itu belum kau kembalikan. Fa illam ya'ti mudda'i al-wafa'i wal-ibra'i bi bayyinah wa illa hukima bi baqa'il haqq. Maka jika mudai, orang yang mengaku telah mengembalikan tanggungan, orang yang mengaku telah mengembalikan pinjaman tadi, atau orang yang mengaku telah terbebas dari tanggungannya tadi, mendatangkan bayyinah, maka dia benar. Bayyinahnya apa? Mungkin dengan tulisan, oh iya, tanggal sekian telah mengembalikan, atau mengembalikan barang, benda sudah ada di pemilik hak, berarti sudah dikembalikan. Ini bukti. Ataupun ada saksi, oh iya, si fulan mengetahui bahwa dia telah mengembalikan pinjamannya atau telah mengembalikan hutangnya. Maka orang yang mengaku seperti ini menang di dalam putusan. Wa illa jika tidak, tidak membawa bayina, tidak punya bukti, tidak punya saksi, hukima bibaqa'il haq. Maka diberikan hukum, dihukumi dia dengan masih tetapnya hak yang ada pada dia. Tanggungannya belum dikembalikan. Hutangnya belum dikembalikan. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Li'annahul aslu, dan yang demikian itu adalah asal. Asalnya apa? Dia punya tanggungan. Dia punya hutang atau dia punya pinjaman. Ini asal. Kalau mengatakan sudah mengembalikan pinjaman atau hutang, ya dia harus punya bukti. Harus punya bayyinah. Walakin ala sahibil haqqi al-yaminu bibaqaihi. Kalau orang yang mengaku terbebas dari tanggungannya ini tidak membawa bukti, maka pemilik barang atau pemilik hak, dia bersumpah. Demi Allah, kamu belum mengembalikan pinjamanmu. Demi Allah, kamu belum mengembalikan barang yang kau pinjam. Ini kalau tidak membawa bayyinah, tidak membawa bukti, ataupun tidak ada saksi. Maka pemilik hak ini apa? Bersumpah bahwa hak yang ada pada orang tersebut belum ditunaikan. Tanggungan yang ada pada orang tersebut belum dibebaskan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.